sedapat ida arafta anna syirka ida khalat al ibadata wa afsadaha wa ahbata al amana wa sara sahibuhu min al khalidin bin nar. Ini kan, nah, berkata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, fa ida arafta, apabila anda telah mengetahui, anna syirka idha khalat al-ibadah, bahwa syirik apabila dia bercampur dengan ibadah, atau apabila syirik mencampuri ibadah, absadaha, maka syirik, kesyirikan tadi akan merusak ibadah, wa ahbata al-amala, dan akan membatalkan amal apa yang telah dikerjakan. Kemudian Syekh menyatakan, wasara sahibuhu minal khalidina binar, dan jadilah pelakunya, yaitu pelaku kesyirikan, minal khalidina binar, menjadi pelaku di antara orang-orang yang kekal di neraka. Penjelasannya sudah dibaca di sini? Sudah, kita baca dulu ya. Qala ay madama annaka arafta at-tauhid at-tauhida, yaitu madama selama annaka arafta, selama anda mengetahui at-tauhid, huwa tauhid itu adalah ifradullahi bil ibadah, mengesakan Allah dengan ibadah, yajibu an ta'rifa ma huwa asyirku, kalau begitu wajib bagi anda untuk mengetahui apa itu kesyirikan. Kalau kita sudah paham apa itu at-tauhid, tauhid adalah mengesakan Allah dalam ibadah, maka sekarang mesti tahu apa itu kesyirikan. Li'anna alladhi la ya'rifu syai'a yaqa'u fihi, karena orang yang tidak mengetahui sesuatu atau sedikit pun, maka dia akan, ya, dia tidak mengetahui sedikit pun dari kesyirikan. Maksudnya, karena seseorang yang tidak mengetahui sedikit saja dari kesyirikan, yaqa'u fihi, maka dia bisa terjatuh ke dalam kesyirikan tersebut. Fala budda annaka ta'rifu anwa asyirki, maka anda wajib atau harus mengetahui anwa, berbagai jenis kesyirikan, anwa asyirk, min ajli, agar tujuannya apa, tata jadat, yaitu tujuannya, ya, tata jadan nabaha, tujuannya ialah agar anda menjauhinya. Lian Allah haddara min asyirk, karena Allah telah mentahdir, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan peringatan, ya, bahaya kesyirikan tersebut. Waqal, dan Allah berfirman, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah yaghfiru, dapat mengampuni, ma duna dzalik, selain kesyirikan, dosa apapun selain kesyirikan, liman yasha. Tapi ini sekehendak Allah, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Fa hadha syirkul ladzi hadha khataruh, wa huwa annahu yahrimu minal jannah, maka syirik yang berbahaya ini, maka syirik mengharamkan pelakunya dari surga. Allah taala berfirman, innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah, sesungguhnya orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, orang yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga baginya atau untuknya. Wa yahrimu minal maghfirah, bahkan dia diharamkan mendapatkan maghfirah atau ampunan. Allah taala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih, Allah tidak mengampuni dosa syirik. Sampai sini ya. Sampai sini. Nah, tafadhal sekarang dibaca di sini ya. Iqbal. Ini deketan dong ya. Iqbal deketan. Mas Fatur, tafadhal. Biar kalau baca kitabnya saya dengar ini. Nah, ini depan saya kosong ini. Nah, Aldi, Umul, Pak Murdianto, dingin itu di lantai. Tafadol sini, enak sini kan. Sini Bal, Iqbal, majuan Iqbal. Rusdi, tafadol. Sabit, Sabit, ayo sini Sabit. Nah, tafadol Iqbal. Khatarun azimun. Diharakatin semuanya, jangan sukun-sukunin bacanya. Dua kop-kop cari selamat. Qabla ayyi. Qabla ayyi khatarin. Terus? Afhamun. Wa'ukulun. Lina'rifa. Nah, ini kita belum belajar yang santri ini al-ajrumiyah. Ya, kita belum nyampe bab nawasib. Kita masih di bab ma'rifati alamatil i'rab. Ya, nanti akan tahu ini. Oh, ini lamnya menasabkan, ya. Menasabkan fi'il mudhari. Berarti lina'rifa. Lan yuharrima na'am asyirka maf'ul bihnya asyirka wayatrukuhu. Ini wawnya bukan ataf ya. Bukan ganti, jangan wayatrukahu ya. Wayatrukuhu mujmalah. Terus lanjut Iqbal sedikit. Bal bayyanahu fil Qur'anil 'azimi bayyanahu ar-rasul. Rasul i'rabnya apa Iqbal? Rasul i'rabnya apa? Aduh, udah belajar kemarin bab ma'rifati alamatil i'rab di rafa. Apa itu? Fa'il, ya, fa'il Iqbal. Wa bayyanahu ar-rasulu. Nah cukup, ahsan ta'iqbal. Ya untuk ukuran yang baru belajar bab ma'rifati alamatil i'rab lumayan. Nanti apalagi kalau ada tamat ajrumiyahnya. Ya Abdullah, ngapalin gak ajrumiyahnya kemarin? Baik. Lihat kata Syekh di sini. Ya idan kalau begitu hada khatarun 'azimun. Ini sangat berbahaya sekali. Dampak dari syirik tadi apa? Enggak diampuni. Kemudian apa lagi? Enggak bakal masuk surga. Kemudian apa lagi? Amal yang sudah dilakukan gugur sirna, terhapus. Oh, begitu bahaya banget kesyirikan ini. Ya, mati membawa kesyirikan luar biasa. Maka kata Syekh, "Idan hadza khatarun 'azimun." Kalau begitu, syirik ini bahayanya sangat berbahaya sekali. Enggak ada yang lebih bahaya daripada kesyirikan. Mungkar yang paling mungkar, kesyirikan. Kebejatan yang paling bejat, kesyirikan. Jangan salah paham, nanti salah prioritas dakwah. Ya, salah prioritas dakwah. Di masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri, Syekh telah membacakan kepada murid-murid beliau kitab Tauhid. Dan risalah-risalah tentang mengenal Tauhid dan kesyirikan. Kemudian murid-murid Syekh dihadapkan pada dua kasus. Itu seorang yang menzinahi kerabatnya, kalau tidak salah ibunya. Dan seorang yang berbuat syirik kepada Allah. Maka murid-muridnya itu lebih bereaksi pada masalah perzinaan. Menzinahi kerabat sendiri bahkan. Akan tetapi ada kesyirikan, muridnya itu biasa saja. Maka Syekh mengatakan, kalau begitu kita bacakan lagi kitab Tauhid. Karena lebih menganggap ada sesuatu yang lebih berbahaya daripada kesyirikan. Rasul SAW gundah gulana karena masih ada kesyirikan. Maka para sahabat berebut menenangkan hati Rasul. Ingin menghancurkan ya, Tauhud. Ada seorang ya, wanita tua yang sering dijadikan atau yang sering didatangi oleh orang-orang yang berbuat kesyirikan untuk berbuat kesyirikan di salah satu tempat, maka para sahabat di situ berebut untuk menenangkan hati Rasul. Nah, kemudian kata Syekh, yajibu alaika, maka wajib bagi anda anta'rifahu. Nah, ini kemarin udah paham Iqbal ya. Kemarin kita belum masuk yaitu bab nawasib, tapi sudah kenal ya, lan an, contoh di pembahasan ya fil mudhari idza dakhala alaihi nasibun. Nah, wajib bagi anda anta'rifahu, untuk mengenalnya, mengenal kesyirikan tersebut, qabla ayyi khatarin, sebelum anda mengenal bahaya-bahaya yang lain. Nah, benar, dampak dari meninggalkan zakat, dampak dari meninggalkan haji, dampak dari maksiat, dampak dari riba ini dan itu, nah, akan tetapi kita mesti mengetahui pertama bahaya kesyirikan, dampaknya kesyirikan, bahayanya atas umat, atas langit dan bumi sekalipun. Langit, bumi, langit aja hampir roboh, goncang, karena ada orang yang berbuat kesyirikan mengatakan Allah punya anak. Ya, itu, enggak ada lagi yang bahaya yang lebih menimbulkan efek yang luar biasa atas kelangsungan hidup alam ini selain kan kesyirikan. Ya, enggak ada lagi selain kesyirikan. Li'anna syirka dallat fihi afhamun wa uqulun, karena kesyirikan itu ya afham, yaitu pemahaman, akan dolat, akan hilang, akan sesat fihi pada kesyirikan tadi. Wa uqulun, dan akal pun akan hilang, akan dolat. Orang-orang yang berbuat syirik enggak punya akal, enggak punya pemahaman. Lina'rifa, agar kita mengetahui ma huwa syirku, apa itu kesyirikan, minal kitab was sunnati, yang itu kita ketahui dari Quran dan sunnah, bukan kita ketahui berdasarkan reka-rekaan kita, perkiraan, bukan. Allahumma haddara min syai'in illa yubayyinuhu, dan Allah tidaklah memperingatkan sesuatu kecuali Allah menjelaskannya. Wa ma amara bi syai'in, dan Allah tidaklah memerintahkan kepada sesuatu apapun illa yubayyinuhu linnas, melainkan Allah menjelaskannya kepada manusia. Ya, jadi Allah tidak hanya memberikan ancaman kepada kita yang berbuat syirik tidak akan masuk surga, yang berbuat syirik amalannya terhapus, yang berbuat syirik tidak akan diampuni. Tidak hanya memberikan ancaman dari perbuatan itu saja, tapi Allah menjelaskannya. Apa itu kesyirikan? Ya, baik Allah jelaskan langsung di Al-Quran ataupun melalui lisan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahuwa lan yuharrima syirka, dan Allah tidaklah mengharamkan syirik, wa yatrukuhu mujmalan, kemudian Allah meninggalkannya, membiarkan kesyirikan tersebut mujmalan, dalam keadaan masih global. Tidak, jadi Allah tidaklah mengancam perbuatan kesyirikan kemudian Allah biarkan kita apa itu syirik. Tidak, Nabi jelaskan sampai perkara yang detail-detail. Ya, man halafa li ghairillah faqad asyrak at-tiyaratu syirkun. Kata Nabi, siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah maka dia berbuat kesyirikan. Man dabaha li ghairillah faqad asyrak, siapa yang menyembelih untuk selain Allah maka dia telah berbuat kesyirikan. At-tiyaratu syirkun, tatayur, menganggap suatu sial atau mendatangkan hoki, itu adalah kesyirikan. Bahkan sampai kemarin di kajian kita, kitab tauhid, la adwa, tidak ada namanya adwa, keyakinan penyakit menular dengan sendirinya tanpa ada izin dari Allah. Meyakini penyakit itu menular secara natural, alami, tanpa meyakini itu ada peran Allah, ini yang dahulu diyakini oleh orang-orang jahiliyah, dan Nabi SAW mengkategorikannya sebagai sebuah kesyirikan. Dijelaskan secara detail. Kemudian bal bayyanahu fil Qur'anil Azim, bahkan Allah menjelaskannya di Al-Qur'anil Azim, wa bayyanahu ar-rasul fi sunnati, dan Rasul sallallahu menjelaskannya di sunnah. Ah, santri lagi baca. Ah, sabit, coba sabit, baca sabit. Nah, ini sabit. Diulang dari bal bayyanahu fil Qur'anil Azim, diulang sabit. Tafadhal sabit. Sallallahu alaihi wasallam. Anak rifat. Hatta na'rifa asyirka maf'ulun bi ila qawli ila sabit nah ahsanta ya sabit ya. Allah menjelaskannya di Al-Quran dan Sunnah bayanan syafiat dengan penjelasan yang sudah cukup gamblang. Fa'idha aradna, apabila kita menginginkan an-na'rifa, an itu harfu nasbin sabit. Ma temannya lan, temannya kai, temannya idan. Ya. Yang kemarin kita belajar al-jurmiyah, yaitu fathah menjadi tanda bagi nasab. Salah satunya pada fi'il mudhari idza dakhala alaihi nasibun walam yattasil bi akhirih syai'un. Enggak apa-apa, baru belajar al-jurmiyah ya, baru mengenal tanda i'rab, masih salah enggak apa-apa ya. Ya. Fa idza aradna an na'rifa ma huwa syirk, apabila kita hendak mengetahui apa itu kesyirikan, narji'u ilal kitab wa sunnah, maka kita mesti merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Hatta na'rifah, hatta itu juga sabit ya. Hatta na'rifah, hingga nanti kita bisa mengetahui asyirkah, kesyirikan. Wala narji'u ila qawli fulanin, dan kita tidak merujuk kepada pendapat si fulan. Si fulan berpendapat, oh ini syirik, oh ini enggak. Si fulan siapa? Gak bisa demikian. Kita mesti merujuk kepada Quran dan Sunnah. Nah, wahada sayati, dan mengenai pembahasan ini, insya Allah sayati akan datang. Nah, kita masuk kepada kaedah yang pertama dari Qawaid al-Arba' ini. Al-Qawaid al-Arba'. Qala rahimahullah ta'ala al-Qawaidatul Ula. Nah, kaedah yang pertama, tafadhal, dibaca di sini. Ya, Syekh Fatur. Antarifa tata alama. Matanya di atas. Di atas matan. Enggak ada, enggak mungkin. Alladzina sallallahu alaihi wasallam. Lah mukirrun isim fa'il dari aqarra yukirru mukirru. Apa i'rabnya mukirrun di sini Syekh Fatur? Apa i'rabnya mukirrun? Tet, apa i'rabnya mukirrun di sini Pak Imam Muttaqin? Khobar? Khobar anna ahsanta marfu bil waw ya, dia jamak mudzakkar salim. Terus lam yudkhilhum fil islam wa dalilu qawluhu ta'ala qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi am man yamliku sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbirul amra fa sayaquluna Allahu afala tattaqun. Nah, coba perhatikan yang ini dulu. Kaidah yang pertama ini dari Al-Qawaid al-Arba. Kaidah yang pertama adalah anta'lam, yaitu anta'lam, yaitu anda mengetahui. annal kuffar, bahwasanya orang-orang kafir, alladzina qatalahum, orang-orang kafir yang qatalahum Rasulullah SAW, yang Rasulullah SAW memerangi mereka, orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah SAW adalah mukirruna, mereka mengakui atau menetapkan bi anna Allah Ta'ala huwal khaliq al-mudabbir, Allah adalah al-khaliq al-mudabbir, Allah adalah sang pencipta dan juga zat yang mengatur alam semesta ini. Ini keyakinan musyrikin. Musyrikin zaman Quraisy enggak ada yang ateis, enggak ada yang menentang Allah, tidak ada yang demikian. Tapi musyrikin di zaman Quraisy ialah ya, mengakui adalah Allah adalah Rabb mereka. Bahkan mereka beribadah. Perintah Allah yang Allah syariatkan kepada Nabi Ibrahim, yaitu haji. Nah, jadi musyrikin Quraisy mengakui. Ya, ini mesti diketahui. Ini kaidah yang pertama. Al-Mudabbir, Allah juga yang mengatur zat yang mengatur alam semesta ini. Wa ana dzalika la yadkhuluhum fil Islam. Akan tetapi hal tersebut tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Jadi kalau cuma meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menghidupkan, mematikan, memberi rezeki dan seterusnya, ini belum memasukkan ke Islam. Ya, wadalil ya, sampai nanti dia meyakini tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan segala sembahan selain Allah itu adalah batil, nah, baru dia masuk ke dalam Islam. Dalilnya firman Allah Ta'ala, qul, katakanlah wahai Nabi kepada mereka, mayarzukukum minas sama, ini Allah mengajak Nabi berdialog kepada musyrikin. Katakanlah kepada mereka wahai Nabi, mayarzukukum minas sama wal ard, siapa wahai musyrikin yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Amma yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr. Kemudian Allah tanya lagi, siapakah yang berkuasa menciptakan penglihatan, pendengaran, ya, yang menciptakan as-sam'a pendengaran, wal absar penglihatan, wa man yukhrijul hayya minal mayyit, dan siapakah yang mengeluarkan orang yang hidup dari yang mati, dan juga yukhrijul mayyita minal hayy, dan siapakah yang mengeluarkan yang mati dari ya minal hayy, mengeluarkan yang mati dari yang hidup, wa man yudabbirul amra, dan siapakah yang mengatur segala urusan wahai musyrikin Quraisy. Maka musyrikin Quraisy mengatakan fasayaquluna Allah, maka mereka pasti akan mengatakan Allah. Afala qul afya faqul afala tattaqun, katakanlah kepada mereka, kenapa kamu tidak bertakwa? Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama bahwa musyrikin Quraisy yang diperangi Rasulullah, mereka mengakui Allah sang pencipta dan pengatur alam semesta. Nah, Syekh Hadi tafadhal dibaca syarahnya. Nah, Syekh Hadi. Alladzina, kalau alladzi mufrad mandi. Alladzina qatalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu mukirina bitauhid. Nah, kanu mukirina. Kalau mukirina berarti i'rabnya nah, apa Aldi? Khabar apa? Khabar kana. Loh, kita kan belum nyampe bab kana dan akhwatnya. Masih bab alamatil i'rab. Kok tahu Aldi? Kemarin masih nyerepet-nyerepet. Nah, khabar kana mukirina jamak mudzakkar salim mansub bil ya. Ya, mansub dengan ya. Terus Wa ma'a dhalika iqrarihim bi tauhidir rububiyyati qad yadkhuluhum fil islam. ولم يحرم دماءهم ولا أموالهم. فدل على أن التوحيد ليس هو الإقرار بالربوبية فقط، وأن الشرك ليس هو الشرك في الربوبية فقط، بل ليس هناك أحد أشرك في ربوبية إلا illa syawadun, itu jamak dari syadun. Illa syawadun, dzalnya tasydid. Illa syawadun minal khalq, minal khalq, minal khalqi. Wa illa fa kullul umami tuqirru bi tauhidir rububiyyati. Nah. Ya, kaidah yang pertama ini kata Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah. Kata beliau, anta'rifa anna al-kufara alladina qatalahum Rasulullah SAW, yaitu anda mengetahui bahwa orang-orang kafir yang Rasulullah SAW memerangi mereka, kanu mukirrina bi tauhid rububiyyati, mereka mengakui tauhid rububiyyah. Ini jangan salah paham. Wa madzalika ikrarihim, akan tetapi ya, dengan pengakuan mereka tersebut bitauhidir rububiyah, dengan tauhid rububiyah, lam yudkhilhum fil islam, itu tidak memasukkan mereka ke Islam. Wa lam yuharrim dima'ahum, ya, dan Nabi SAW atau Allah tidak mengharamkan darah-darah mereka, wala amwal, dan juga tidak mengharamkan harta-harta mereka. Harta, darah itu akan menjadi haram untuk ditumpahkan atau diambil apabila seorang telah masuk Islam. Kata Nabi, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yuqimus shalah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia agar mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menegakkan salat, membayar zakat. Ya, fa in fa'alu dzalik, kalau mereka sudah melaksanakan hal tersebut, maka asamu minni dima, maka terlindunglah dariku ya harta mereka, darah mereka. Wa hisabuhum 'alallah, dan nanti hisab mereka nanti di sisi Allah. Fadalla anna ala anna tauhida, maka hal ini menunjukkan bahwa tauhid laisa huwal iqraru birububiyyati faqat, bahwasanya tauhid bukan hanya mengakui atau menetapkan tauhid rububiyah saja, itu bukan tauhid. Wa anna syirka laisa huwa fi syirk, huwa syirku fi rububiyyati faqat, dan bahwasanya kesyirikan bukan hanya, bukan saja ya, itu pada rububiyah saja, tidak hanya pada rububiyah saja. Ya, sebagian orang meyakini bahwasanya tauhid itu adalah mengakui keesaan Allah, mengakui ya, Allah yang mengatur dan seterusnya. Kapan dikategorikan syirik? Apabila ada dia meyakini sesuatu ada yang mengatur, mencipta selain Allah. Nah, oleh karena itulah mereka akan melegalkan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah, dan mereka akan menolak dengan keras apabila itu dinamakan sebagai sebuah kesyirikan. Ini berarti belum paham. Balaisa hunaka ahadun, bahkan tidaklah seseorang ya, asyraka fi rububiyyati, yang berbuat kesyirikan dalam masalah rububiyyah, illa syawadun minal khalqi. Enggak ada orang yang berbuat kesyirikan di tauhid rububiyyah, enggak ada. Enggak ada sedikit pun, illa syawadun minal khalqi, kecuali yang sedikit saja yang nyeleneh dari kalangan makhluk ini. Semisal Firaun. Firaun berbuat syirik dalam tauhid rububiyah, uluhiyah juga, bahkan asma wa sifat. Nah, lengkap tuh Firaun. Firaun rububiyah dia mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah rabb kalian paling tinggi. Uluhiyah dia enggak mau memberikan ibadah kepada selain Allah. Bahkan dia mengajak manusia untuk beribadah kepadanya. Asma wa sifat dia mengingkari Allah berada di atas langit. Ya. Ya Haman ibn Nisar al-Ali ablughul asbab as-samawat. Wahai Haman, buatkanlah untukku menara yang tinggi ke atas langit agar aku bisa mencapai pintu-pintu langit. Supaya aku bisa melongok ke Tuhannya Musa. Wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Dan aku sudah menduga Musa ini pasti dusta. Enggak ada Tuhan di atas langit. Nah ini klop penyimpangan Fir'aun di tiga jenis tauhid. Nah tauhid rububiyah nyeleneh saja. Ya, cuma orang yang nyeleneh yang mengatakan dialah yang mengatur alam semesta, dialah yang menghidupkan mematikan. Nyeleneh sedikit saja. Wa illa faqulul umami tukirru bi tauhidir rububiyah. Ya, karena semua umat-umat itu mereka menetapkan tauhid rububiyah. Nah, berikutnya. Tafadhal di sini, ya. Ini yang baca dulu yang pada mau berangkat kerja ini ya. Pak Pardi, tafadhal. Al-Muhyi. Al-Muhyi, Al-Mumitu, Al-Mudabbiru. Au bi ibadatin. Au bi ibaratin. Kok ibadah itu huruf roh? Ya, huruf roh itu. Au bi ibarah. Au bi ibaratin. Akhsari. La. Akhsara. Akhsara. Akhsar. Isim tabdil lebih ringkas, paling ringkas, majrur bil fathah, karena dia adalah apa? Dia adalah isim ghairu munsharif, yaitu sifat wa wazan fi'il, sifat dan wazan fi'il, wazan fi'il af'al. Nah terus sering disebut. Nah, dua kali bahkan. Mukirrun. Balil musyrikuna bi annallahu wal khaliqul arraziqu al muhyi al mumitu al mudabbiru. Wa la in sa'altuhum sa'altahum. Wa la in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kul man rabbus samawati tabain wa rabbul arsy al'azim yaquluna lillah. Nah, ahsanta ya, barakallahu ya, jazakallahu khairan. Dari mana tadi papar dibacanya ya? Nah, tauhid rububiyah adalah huwa al-iqrar bi anna Allah huwa al-khaliqu war-raziqu wal-muhyi wal-mumitu wal-mudabbir al-mudabbir ya. Tauhid rububiyah adalah al-iqrar, menetapkan bahwa Allah adalah Al-Khaliq, Ar-Razik, Sang Pencipta, Sang Pemberi Rezeki, Zat yang menghidupkan, Zat yang mematikan, Al-Mudabbir, Zat yang mengatur alam semesta. Ini tauhid rububiyah. Au bi ibarah akhsar, atau dengan ungkapan yang lebih ringkas, apa itu tauhid rububiyah? At-tauhid rububiyyati huwa ifradullahi ta'ala bi af'alihi, yaitu mengesakan Allah SWT dengan perbuatan-perbuatannya. Perbuatan Allah yang menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, mengatur alam semesta, mencipta, dan seterusnya, kita tetapkan itu hanya pada Allah Taala. Tidak ada zat yang lain yang mengatur alam semesta ini, dan seterusnya. Fala ahada minal khalqi, maka enggak ada seorang pun dari kalangan makhluk ini yang idda'a, yang dia mengklaim, mengaku-ngaku, annahunaka ahadan, bahwa ada seseorang yang yakhluqu, yang mencipta ma'allah ta'ala, di samping Allah ta'ala. Au yarzuku ma'allah, atau ada yang memberi rezeki ya di samping Allah ta'ala. Au yuhyi wa yumit, atau yang menghidupkan, mematikan. Ya, enggak ada mereka yang meyakini demikian. Balil musyrikuna mukirrun, bahkan kaum musyrikin mereka menetapkan bi anallahu wal khaliqu war raziqu al muhyi al mumitu. Mereka menetapkan bahwa Allah yang mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, al mudabbir, dan yang mengatur alam semesta ini. Wala in sa'atahum, kalau engkau tanya kepada mereka, man khalaqas samawati wal ard, la yaqulunna Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka pasti akan menjawab Allah. Qul man rabbus samawati sab'a wa rabbul arsyil adzim, sayaquluna Allah. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi, kepada musyrikin Quraisy, siapakah Rabb langit, ya tujuh langit, dan siapakah Rabbnya arsyil adzim? Sayaquluna Allah, sayaquluna lillah. Maka mereka menjawab, itu semua kepunyaan Allah. Jadi Abu Jahal kalau ditanya, siapa ya Rabb tujuh langit ini? Siapa Rabbnya arsy? Jadi Abu Jahal itu paham bahwasanya arsy itu adalah makhluk, ada Rabbnya. Siapa Rabbnya arsy? Maka mereka pasti akan jawab, itu semua milik Allah. Paham enggak berarti musyrikin Quraisy? Ngerti enggak? Ngerti. Ya, barakallahu fiik. Dan ini ya tersebar pemahaman ini di negeri kita, bahkan mengenal tauhid, tauhid adalah ini, yaitu seperti keyakinan kaum musyrikin Quraisy. Ya, saya pernah ya bergabung dengan salah satu firqah dakwah. Saya pribadi ini, dan kita dikenalkan apa makna la ilaha illallah. Dan yang dikenalkan kepada kita ialah seperti pengenalan yang sudah dikenali oleh musyrikin Quraisy. Tidak memberikan efek pada uluhiyah. Kalau ditanya, apa itu la ilaha illallah? Ini di poin pertama. Ada 6 point. Ada berapa? 6 points. Poin yang pertama itu la ilaha illallah. Kalimat tauhid la ilaha illallah. Apa maknanya? Mengeluarkan kebesaran makhluk dari kalbu dan memasukkan kebesaran Allah. Mengeluarkan kebesaran dunia dari kalbu dan memasukkan kebesaran akhirat. Itu makna la ilaha illallah yang kita ketahui dahulu. Jadi sama seperti musyrikin Quraisy enggak? Sama enggak? Bahkan lebih detail musyrikin Quraisy. Allah musta'an. Dan akhirnya tidak ada pengingkaran terhadap kesyirikan dalam tauhid uluhiyah, yaitu dipersembahkannya ibadah untuk selain Allah, enggak ada pengingkaran. Karena kita meyakini itu tidak bertentangan dengan tauhid la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah hanyalah mengeluarkan kebesaran makhluk, kebesaran dunia dari kalbu kita, kita masukkan kebesaran Allah, kebesaran akhirat ke dalam kalbu kita. Meyakini makhluk tidak kuasa, Allah yang kuasa, hanya demikian. Dan terus kita ulang-ulang, la ilaha illallah, begitu. Ternyata salah. Ya, alhamdulillah. Ya, Allah berikan petunjuk untuk mengenal kitab tauhid dari saat itu. Dan jadinya jadi paham. Jadi menghafal, membaca kitab tauhid atau buku-buku akidah ini adalah sebab hidayah. Ya, bermanfaat sekali, bermanfaat. Ya, Allah sudah mengatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbik, fa'lam, maka berilmulah kalian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah. Kata Imam Bukhari, fabada bil ilmin, Allah memulai ayat ini bahwa dia tidak ada yang berhak diibadahi selainnya. Allah memulainya dengan ilmu. Dan apa yang dikatakan Al Bukhari dalam sahihnya ini dibawa, diambil, dikutip oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di buku beliau Salah Satu Usul. Jadi mengetahui perkara tauhid ini merupakan manfaat yang sangat besar, dan saya merasakan sendiri. Saya dahulu tahunya dari pembahasan 6 poin, 6 sifat. Poin yang pertama, la ilallah, ialah mengeluarkan kebesaran makhluk, mengeluarkan kebesaran dunia, masukkan kebesaran Allah, kebesaran akhirat, meyakini tidak makhluk, tidak kuasa, Allah kuasa. Nah, kemudian mengenal kitab Tauhid, berupaya menghafalnya, membacanya, memberikan efek yang sangat besar. Oh, ternyata itu salah. Ya, bahwasanya yang diyakini sebelumnya itu adalah salah. Nah, maka membaca Al-Qaid Al-Arba ini adalah salah satu langkah menuju kekokohan akidah. Ya. Taib, barakallahu fikum. Lanjut sekarang. Nah, khusus santri, ini Qaidul Arba dihafal ya. Matannya saja. Syarahnya enggak, Abdullah. Abdullah depan. Oh, syarahnya juga. Syarahnya saya aja enggak hafal. Panjang begini. Tapi barakallahu fikum. Sekarang mana? Ya, tajidu ya. Mana? Al-Iqra. Ya. Mana? Iqra'u. Ya. Taib. Nah, tafaddal. Dibaca di sini. Ya. Syekh Imam Muttaqin. Ainul Ainul. Syekh Ain. Ini boleh untuk baca tauhid dan dua-duanya itu dah bersyarat lagi. Sekutu baginya. Wa hadha huwa tauhid rububiyyah, ini tauhid rububiyyah. Irji'u ila ayyi kitabin min kutubil ulama'il kalam, maka cobalah Anda merujuk ke buku manapun dari buku-buku ulama kalam, tajiduhum, maka Anda akan mendapati ya mereka bahwa ulama kalam lam yakhrujuna an tauhid rububiyyah. Mereka tidak keluar dari tauhid rububiyah. Yang mereka bahas tauhid, tauhid rububiyah aja. Wa hadza laysa huwa tauhid alladhi ba'atha Allah bihi ar-rusul. Ya, ba'atha Allah bihi ar-rusul. Dan ini bukanlah tauhid, tauhid yang Allah mengutus para rasul karena tauhid tersebut dengannya. Wa iqraru bihadha wahdahu, dan menetapkan dengan hal ini saja, la yanfa'u sahibahu, tidaklah memberikan manfaat bagi orang yang meyakininya, meyakini tauhid rububiyah saja. Li anna hadha aqarra bihi al-musyrikun wa sanadidu al-kafarati, karena hal ini telah ditetapkan oleh kalangan musyrikun dan para sanadid, jamak dari ya, jamak dia adalah orang-orang yang gagah berani, orang-orang kafir yang gagah berani. Mereka juga mengakui Allah yang mencipta, memberi rezeki dan seterusnya. Walam yukhrijahum minal kufri, hal ini tidaklah mengeluarkan mereka dari kekufuran. Walam yudkhiluhum fil islam, dan tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Fahada qalatun azim, maka ini adalah kekeliruan yang besar kalau hanya meyakini tauhid rububiyah. Nah, ya, Syekh di sini Budi Zubair, tepatlah. Famani taqoda. Maka barang siapa yang meyakini keyakinan ini, keyakinan tauhid adalah rububiyah saja. Ma zada ala i'tiqadi Abi Jahl au Abi Lahab. Maka hal itu tidaklah menambah dari keyakinannya Abu Jahal dan Abu Lahab. Walladhi alaihi al-ana ba'dul musaffifin. Dan sebagian musaffifin, orang-orang yang musaffifin ini apa ya? Ahli budaya, ahli pendidikan, pendidikan non-agama maksudnya. Ya, orang-orang yang katanya punya wawasan, kalau bahasa kita cendekiawan, cendekiawan. Dan inilah yang sebagian cendekiawan ya alai berada di atasnya, meyakininya bahwa tauhid itu adalah rububiyah saja. Huwa taqriru tauhidir rububiyyati faqat, yaitu hanya menetapkan tauhid rububiyah saja. Wala yatatarraqun. Yatatarraq maknanya menyinggung. Dan mereka tidak menyinggung tauhid uluhiyah. Wa hadha falatun azimun fi musabbat tauhid. Maka ini adalah suatu kesalahan, kekeliruan yang besar dalam mendefinisikan, dalam memaknai apa itu tauhid. Kalau hanya dikatakan tauhid adalah pada perkara rububiyah saja. Wa amal musyriku fayaqulun. Adapun kesyirikan, mengenai kesyirikan, orang-orang ini yang enggak kenal tauhid kecuali rububiyah saja, mereka berkata, apa itu kesyirikan? Huwa an ta'taqida anna ahadan yakhluqu ma'a Allah aw yarzuqu ma'a Allah. Anda meyakini bahwa seseorang mencipta di samping Allah, dia memberi rezeki di samping Allah. Ini kata dia ini kesyirikan. Naqul, maka kita katakan hadza ma qalahu Abu Jahl wa Abu Lahab. Wa Abu Lahab, ini juga yang dikatakan Abu Jahal, Abu Lahab. Maqalu inna ahadan yakhluqu ma'a Allah wa yarzuqu ma'a Allah bal hum mukirruna bi anna Allah wal khaliqu wal raziqu al muhyi wal mumit. Mereka qal, mereka maqalu, mereka dahulu pernah mengatakan maqalu, mereka tidak pernah mengatakan Abu Jahal, Abu Lahab ini bahwa seseorang mencipta di samping Allah, memberi rezeki di samping Allah. Kemudian mereka, bahkan mereka Abu Jahal, Abu Lahab, menetapkan bahwa Allah adalah Al-Khaliq, ya, sang pencipta, Ar-Razik, sang pemberi rezeki, Al-Muhyi wal-Mumit, yang menghidupkan kematian. Tidak pernah Abu Jahal ngomong ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada demikian. Nah, ini kaidah yang pertama. Kita masuk ke kaidah yang kedua. Al-qa'idah tsaniyah annahum yaqulun ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ati. Dalil yang kaidah yang kedua bahwa mereka musyrikun mengatakan ma da'awnahum, kita tidak berdoa kepada mereka, kepada berhala mereka, wa tawajjahna ilaihim, dan kita tidaklah menghadapkan wajah-wajah kami kepada mereka, kepada berhala-berhala mereka, illa li talabil qurbah, kecuali hanya untuk meminta qurbah, mengharapkan pendekatan diri, wasyafa'ah, dan hanya untuk mencari syafaat. Fadalilul qurbah, dalil ya tentang qurbah yang diucapkan mereka, bahwasanya hal itu ibadah mereka kepada berhala hanya untuk mendekatkan diri mereka kepada selain Allah. Walladzina takhadu min duni awliya ma'nabuduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi huwa man huwa kadhibun kafar. Dan orang-orang yang menjadikan wali-wali selain Allah, maka mereka berkata, kami tidak beribadah kepada mereka, kepada para wali-wali ini, kecuali liuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali dalam rangka untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Innallaha yahkumu bainahum, sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka suatu keputusan. Ya, fima hum fihi yakhtalifun, terkait perkara yang mereka berselisih tentangnya. Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Allah tidak akan memberikan petunjuk hidayah kepada para pendusta yang sangat ingkar. Nah, al-qa'idatu ats-tsaniyah, kaidah yang kedua. Tafadhal Syekh Anwar. Alihatahum nam takhluqu wa tarzuqu ma'allahi wa annahum yanfa'una aw yadurruna aw yudabbiruna ma'allahi wa innama takhluquhum shufa'a kama qala Allahu ta'ala anhum ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'una inda Allahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum hum muhtarifuna bihada innahum la yanfa'una wa la yadurruna wa innama takhuduhum shufa'a ya'ni usata'u inda Allahi fi qada'i hawajihim yadbahuna lahum wa yanduruna lahum la li'annahum yakhluquna aw yarzuquna aw yanfa'una aw yadurruna fi wa innama li'annahum yatawassatuna lakum indallahi wa yasfa'una indallahi hadihi aqidatul musyrikin. Nah, Syekh Fatur lanjut sedikit. Wa anta lamma tunakish. Tunakishu al-ana. يقول هذه المقالة يقول هذه المقالة سواء نعم مقالة itu adalah maqul bil qaul mansub ya maqul bil qaul mansub ana adri bukan uri. Kalau uridu jelas hurufnya Syekh Fatur ana adri anna hadha al waliyu al waliya syartani. Nah, cukup ya. Berarti kan? Syekh Anwar baca di mana ya? Kaidah yang kedua. Ini kaidah yang kedua ya, perhatikan ya. Orang musyrikin Quraisy dahulu berbuat kesyirikan, tidaklah mereka berdoa kepada berhala, menghadapkan wajah mereka kepada berhala kecuali untuk mencari kurbah. Pendekatan diri kepada Allah dan juga mencari syafaat. Tujuan mereka ujung-ujungnya ke mana? Ke Allah. Ya. Tujuan mereka demikian. Beda sama yang sekarang. Gitu. Nah, kata Syekh, ya, di syarah, annal musyikina alladina sammahumullahu musyikin. Bahwasanya kaum musyikin, yang Allah namakan mereka sebagai musyikin. Wa hakama alaihim bil khuludi finnar. Dan Allah telah memutuskan, menetapkan atau memvonis mereka dengan kekekalan di neraka. Lam yusyriku fi rububiyyah, mereka tidak berbuat kesyirikan dalam permasalahan rububiyyah. Mereka tidak meyakini ada sang pencipta, ada yang mengatur, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan selain Allah, enggak ada. Wa innama asyraku fil uluhiyah, tetapi mereka berbuat syirik dalam masalah uluhiyah, memberikan ibadah pada selain Allah, berdoa pada selain Allah. Fahum la yaquluna inna alihatakum, mereka tidak mengatakan bahwasanya tuhan-tuhan mereka takhluqu wa tarzuqu ma Allah. Mereka tidak mengatakan tuhan-tuhan mereka itu mencipta pemberi rezeki di samping Allah. Enggak ada yang begitu. Wa annahum yanfa'una aw yadurrun wa aw yudabbiruna ma Allah. Atau mereka tidak pernah mengatakan bahwasanya berhala mereka itu memberikan manfaat, mudarat atau mengatur alam semesta ini ya di samping Allah Subhanahu wa taala. Wa innamattakhuduhum syufa'a, sesungguhnya mereka hanya menjadikan berhala-berhala tadi sebagai pemberi syafaat. Karena berhala ini banyak diambil dari kenangan orang soleh. Ya, semisal Lata itu diambil dari kata Lat, yaitu tukang pembuat roti yang dahulu sangat dermawan kepada para jamaah haji yang hadir, dia memberikan rotinya secara gratis. Orang-orang senang sama dia, suka sama dia, dia baik, soleh, dermawan. Ketika dia meninggal, dikenang, dipahat patungnya, kemudian disembah dengan harapan dia orang soleh akan menjadi perantara untuk kita dengan Allah Subhanahu wa taala, akan menjadikan pihak ketiga antara kita dengan Allah. Baik, ya. Kemudian innamattakhaduhum syufa'a, sebagaimana Allah taala berfirman, ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak memberikan manfaat atau mudarat pada mereka. Wa yaquluna ha'ula'i syufa'a'una 'indallah, dan mereka mengatakan inilah para pemberi syafaat kami di sisi Allah. Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, nah perhatikan, sesuatu yang tidak bisa memberikan mudarat dan manfaat kepada mereka, hum mu'tarifuna bihadha, mereka mengakui, mu'tarifun isim fa'il i'tarafa ya'tarifun, mereka mengakui hal ini, yakni mereka innahum la yanfa'una wa la yadurruhum wa la yadurrun, bahwasanya para berhala ini tidak memberikan manfaat atau mudarat. Wa innamattakhaduhum syufa'a, sesungguhnya mereka hanya menjadikan berhala-berhala tadi sebagai pemberi syafaat, yakni usata'u indallahi fi qada'i hawaijihim, yaitu usata, penengah, pihak kedua ya antara indallah di sisi Allah, fi qada'i hawaijihim, ya, dalam memenuhi segala hajat mereka. Akhirnya yadbahuna lahum, mereka menyembelih untuk berhala-berhala tadi. Wa yanzuruna ilahum, bernazar untuk berhala-berhala tadi, pihak ketiga tadi. La li'annahum yakhluqun, bukan karena bahwa berhala tadi bisa mencipta au yarzuqun, memberi rezeki au yanfa'un au yadurrun. Pertikalihim, bukan karena berhala tadi bisa memberikan manfaat mudarat dalam keyakinan mereka. In wa innama li'annahum yatawassaduna lahum indallah, akan tetapi karena berhala-berhala ini akan menjadi pihak ketiga atau pihak penengah gitu ya. Pihak kedua apa ketiga sih kalau yang penengah itu? Pihak ketiga ya, perantara ya. Penengah pihak penengah antara mereka untuk mereka di sisi Allah, wa yasma'un indallah, sehingga nanti mereka berhala-berhala ini akan memberikan syafaat untuk musyrikin di sisi Allah. Hadhihi aqidatul musyrikin, ini akidahnya kaum musyrikin. Wa anta lamma tunakisul al-ana kuburiyan, nah saat ini anda al-an, ketika anda tunakis, mengajak dialog ya kuburiyan, seorang kuburi, fans kuburan, maksudnya orang yang suka berdatang ke kuburan, ziarah kubur, beribadah pada kubur, hobinya itu. Ya, bahkan dikasih fadilah-fadilah yang dusta. Siapa yang berziarah ke kubur ditarim, maka dia akan selamat, ini diampuni dosanya, bla bla bla. Maka kalau anda tunakis berdialog dengan kuburian minal kuburiin, dari kalangan kuburiin, yaqulu hadhin maqalatan, maka dia akan mengatakan ucapan ini juga. Sawaan bisawain, sama plok persis, sawaan bisawain maksudnya plok persis seperti yang diucapkan oleh musyrikin Quraisy. Ya, yang diucapkan musyrikin Quraisy yang ada di Al-Qur'an tadi. Yaqul, dia akan mengatakan ana adri, kata dia. Ya, yes, I know. Saya tahu. Anna hadzal waliya aw ar-rajula as-shaliha la yadurru wa la yanfa. Bahwasanya wali ini yang di makam ini, orang saleh ini enggak memberikan manfaat atau mudarat. Lakin huwa rajulun saleh, tapi dia ini pria saleh. uridu minhu syafa'ata liya indallah. Saya cuma ingin syafaat dari orang soleh ini untukku nanti indallah di sisi Allah. Fasyafa'atu fiha haqqun wa fiha batilun. Padahal yang namanya syafaat itu ada yang hak, ada yang batil. Fasyafa'atu allati hiya haqqun wa sahihatun. Syafaat yang hak dan sahihah, yang benar, hiya ma tawaffara fiha syartan. Yaitu yang memenuhi dua syarat. Nah, dua syarat itu nanti insya Allah akan depan. Ya, karena kita mau ternak ini ya. Mau antar anak. Subhanallah, alhamdulillah, syadallah, ilah, antar, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.